perjanjian tersebut, aqrartum 'ala dzalikum usri, aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum usri, apakah kalian mengakuinya, membenarkannya dan mengambil hal itu sebagai perjanjian antara diriku dengan kalian? Mereka menyatakan aqrar, kami semua mengakuinya, membenarkannya dan menjadikannya sebagai perjanjian antara mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Fashhadu, maka saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin. Adapun setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah sah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan keimanan itu juga harus disertai dengan menyatakan keimanan dia terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kalimat la ilaha illallah saja, harus disertai dengan wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadi'iyat rahimahullahu taala menyatakan dalam kitabnya Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, fal imanu bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajibun muta'ayyin la yatimmu imanun illa bihi. Maka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perkara yang wajib, muta'ayyin, fardhu ain. La yatimmu iman illa bihi, di mana tidaklah sempurna keimanan melainkan dengannya. Wa la yashihu islamun illa ma'ah, dan tidaklah sah keislaman kecuali dengan keimanan ini. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan rasulnya, maka sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir neraka sa'ir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sharibul Masrul 'ala Syatimir Rasul menyatakan, fa idza qala la ilaha illallah fa hadhihi syahadah tadadamman tasdiqa khabari wal inqiyad di amri. Apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat ini, persaksian ini, tercakup padanya pembenaran terhadap berita-beritanya dan taat, tunduk, patuh terhadap perintah-perintahnya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tadammanat tasdiqar rasuli bima jaa bihi min indillah. Dan kalimat, dan bahwasannya saya bersaksi Muhammad adalah rasul utusan Allah. Apa yang terkandung dari kalimat ini? Tadammanat tasdiqar rasul, terkandung padanya pembenaran terhadap rasul dengan apa-apa yang beliau bawa itu semua adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa bi majmu' hataini syahadatain yatimul iqrar, maka hanya dengan terkumpulnya dua persaksian ini sahlah dan sempurnalah pengikraran syahadat, syahadatain. Kemudian beliau menyatakan fasara al-inqiyad lahu min tasdiqihi fi khabari, maka jadilah bentuk daripada al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk daripada pembenaran terhadap berita beliau. Faman lam yanqad li amrihi fa huwa imma mukadzdzib la au mumtani' 'anil inqiyad li rabbih. Maka barang siapa yang tidak tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinannya salah satu dari dua perkara. Imma mukadzdzibun la, kemungkinan yang pertama dia pada asalnya mendustakan Rasul, tidak percaya bahwa Rasul itu adalah Rasul utusan Allah, sehingga dia tidak patuh, tidak tunduk kepada beliau. Atau kemungkinan yang kedua, dia benar, membenarkan bahwa Rasul itu benar, Rasul utusan Allah, tetapi memang dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ihdahuma. Kemudian beliau pun berjalan menuju kepada salah satu dari dua pohon tersebut. Fa'akhadha bi ghusnin min aghsaniha. Kemudian beliau memegang satu ranting dari ranting pohon tersebut. Dipegang demikian. Faqal inqadi 'alayya bi'idznillah. Beliau menyatakan kepada pohon tersebut, tunduklah kamu kepadaku, patuhlah kamu kepadaku bi'idznillah, dengan izin Allah. Diajak bicara pohon tersebut. Fanqadat ma'hu kal ba'iril makhsus alladhi yusani qa'idahu hatta atas syajar al-ukhra. Maka benar-benar pohon tadi seketika itu juga tunduk kepada Rasulullah SAW seperti seekor onta yang dicucuk hidungnya. Seperti ekor onta yang dicucuk hidungnya, yang kemudian dia menderung kepada pemiliknya untuk, yakni menggambarkan begitu sangat patuhnya si pohon tadi. Ya, ranting-ranting tersebut kemudian merunduk kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendatangi pohon yang kedua. Fa'akhadha bi ghusnin min aghsaniha. Kemudian beliau memegang lagi pohon yang kedua tersebut dari ranting-rantingnya. Faqala in qadi 'alayya bi idznillah. Beliau mengucapkan kalimat yang sama kepada pohon yang kedua. Tunduklah kamu kepada perintahku dengan izin Allah. Fanqadat ma'ahu kadzalik, maka pohon yang kedua ini pun juga tunduk. Hatta idza kana bil mansaf mimma bainahuma. Hingga di saat beliau sudah berada di tengah-tengah antara keduanya, ya, misalnya di sini pohon yang pertama, di sini pohon yang kedua. Pertama dipegang pohon yang pertama, kemudian disuruh untuk tunduk patuh kepada beliau, kemudian beliau datang ke pohon yang kedua, kemudian beliau berada di tengah-tengahnya sih. Beliau kemudian bersabda kepada keduanya, ilta'ana 'alayya bi'idznillah, berpadulah kalian kepadaku dengan izin Allah. Falta'anata, maka keduanya berpadu, saling bersilangan atau saling menutupi, saling menjadikan dirinya sebagai hijab untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rantingnya dan dengan dedaunannya. Berjalan dua pohon tersebut, disaksikan oleh Jabir bin Abdullah. Maka kemudian Jabir bin Abdullah menyingkir dari tempat tersebut, mengetahui Rasulullah SAW hendak buang hajat. Hingga kemudian Jabir bin Abdullah merenungi daripada apa yang dia saksikan tersebut. Hingga di saat kemudian Jabir menoleh ke arah tempat tadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam buang hajat, tiba-tiba Rasulullah SAW sudah berada di dekat dia, dan kedua pohon tersebut telah kembali ke tempatnya. Ini bisa dilihat di dalam Sahih Muslim. Alhasil, kita perhatikan di sini, sampai pun hajar wasyajar, bebatuan dan pepohonan, makhluk-makhluk benda mati mengetahui tentang hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan patuh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita kaum muslimin yang menyatakan dirinya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau benar-benar beriman, tentu kita lebih pantas untuk tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikumpulkan kepada panitia. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita ini dan masuk kepada hak beliau yang kedua insyaallah ba'da zuhur. Jam berapa ini? Mulainya lagi ba'da zuhur mubasharatan langsung, ya. Baik. Ba'da zuhur insyaallah kita lanjutkan membahas tentang wajibnya mahabbatur rasul, wajibnya kita untuk mencintai Rasulullah dan bagaimana cinta yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul barakallahu fiik.